sangka diriku terpaksa melepaskan cintamu yang serapu. Tahanan kering usang yang akhirnya kan patah terhempas ke meratap. Oh sungguh memilukan, tak dapat ku bayangkan. Seribu kali sayang, sangka ku kan kemati cerita kasih kita. Ketika setelah merelakan, setelah kau bisikan segugus janji-janji, terkamang kau pungkiri. Apakah sebenarnya yang terjadi? Kau sesungguhnya percaya kasihku tak berbelah bagi. Aduhai, tak sanggup ku tenangkan semua telah setelah merelakan, setelah pernikahan, sekubus janji-janji tergama kau mungkiri, sekubus janji-janji.